Oke, yang berikut ini Sera. Siapa yang Anda mau? Panggil sama-sama Via Sera. Perfect shooting video Purwantoro punya. Sebuah lagu terbaru dari Sera buat Tara Arek Wonogiri semuanya ya. Gerua. Yang bisa boleh nyanyi sama-sama. Mendekati, mana kasih karena